Allah Subhanahu wa Taala ajak kepadanya, supaya kita mentadabburinya, dan dengannya kita akan mendapatkan ilmu yang semulia ilmu, ilmu yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa Taala. Kapan hamba semakin mengenal Allah Subhanahu wa Taala dengan pengenalan yang benar, maka akan melahirkan penghambaan yang semakin sempurna. Dan itulah maksud diciptakannya kita. Dalam surah Al-Mu'minun 68, afalam yadabbarul qaul? Iya. Maka apakah mereka belum menelaah al-qaul, perkataan itu? Al-qaul yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an ini. Sebab dia adalah qaulullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Sad 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan maksud diturunkannya Al-Quran untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaik. Dia adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad SAW. Mubarakun. Kitab ini diberkahi. Luar biasa, penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Liyadabbaru ayatih. Supaya mereka mentadabburi, menelaah, meneliti, mempelajari, mendalami ayat-ayatnya. Seluruhnya ini memberikan keterangan bahwa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran sangat dianjurkan, sebab hanya dengan itulah kita akan sampai kepada puncak kemuliaan dalam melakukan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak kedalaman, kehebatan, keluar biasaan dalam melakukan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pengenalan inilah yang akan mengantar hamba kepada puncak kemuliaan itu. Mustahil yang tidak belajar bisa sampai ke puncak ini. Tunggu wansip. Harus dengan tadabbur, pelajari, teliti, telah kedalaman kemuliaan Al-Quran ini. Baik. Wa huwa katsirun aida. Dan yang ini juga sangat banyak. Baik. Setelah beliau uraikan dua jalan ini dan beliau sebutkan adanya dua metode ini di dalam Al-Quran dengan pendalilannya, beliau arahkan lebih jauh lagi bagaimana menggunakan ayat-ayat yang terlihat itu untuk dengannya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh begini begini ya, kalau begitu Allah Maha Baik. Oh begini begini, kalau begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Dengan melihat itu. Baik. Lihat keterangan beliau lebih jauh. Ammal maf'ulatu fa innaha dalatun al. Wal af'al dalatun ala sifati. Fa innal maf'ula yadullu ala fa'ili fi'lihi. Wadhalika yastalzimu wujudahu wa qudratahu wa masyiatahu wa ilmahu. لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. Ini metode pendalilan umum. Adapun maf'ulat, apa yang diperbuat, hasil dari yang dibuat itu. Maf'ulat kalau kita katakan objek ya. Maf'ulat ini menunjukkan adanya af'al, perbuatan. Iya kan? Iya tidak? Ini kaidah akal ini. Ada yang diperbuat berarti ada perbuatan tidak? Iya kan? Ada tidak perbuatan? Tidak mungkin ada yang diperbuat sementara tidak ada perbuatan. Ada af'al, ada perbuatan. Dan perbuatan ini menunjukkan sifat. Iya kan? Kenapa? Karena yang diperbuat, yang diadakan itu menunjukkan adanya pelaku yang melakukannya, pelaku perbuatan itu, yang mana hal ini mengharuskan adanya pelakunya, mengharuskan bahwa pelaku itu sangat mampu, punya kemampuan, mengharuskan bahwa pelakunya itu punya kehendak, punya ilmu. Sebab tidak mungkin muncul perbuatan ikhtiari apa? Pilihan, ya kan? Antum lihat yang alam ini tersusun, ininya ini menunjukkan bahwa perbuatan ini disengaja kan? Ya tidak, disengaja kan? Disengaja ini. Ya. Tidak mungkin muncul perbuatan yang disengaja ini dari sesuatu yang tidak ada, atau dari sesuatu yang ada tapi tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, tidak punya kehidupan, tidak punya ilmu, tidak punya keinginan. Tidak mungkin itu. Jelas ya? Ini pendalilan untuk orang-orang komunis tidak yakin adanya pencipta alam semesta. Hanya tambahan ilmu bagi kita. Lihat-lihat ikhwah, lihat-lihat, masih umum dulu. Luar biasa, pasti Allah subhanahu wa ta'ala ada. Lihat langit, tidak apa-apa orang melihat langit. Bahkan dalam surah Al-Mulk disuruh melihat langit, disuruh berulang-ulang lagi melihatnya, sampai mata betul-betul disuruh melihat, cari cacatnya kalau ada kekurangan. Sampai mata tidak sanggup lagi. Pergantian siang dan malam, tidak usahlah, yang di dekat-dekat kita sajalah. Pepohonan, ya, suasana lingkungan kita, keteraturannya ikhwa. Semua ada namanya maf'ulat. Iya kan? Iya. Yang ini menunjukkan ada perbuatan kan? Kalau ada perbuatan berarti ada pelaku kan? Iya. Kalau dilihat dari yang diperbuat ini, luar biasa, pasti pelakunya sangat hebat. Sangat luar biasa, punya ilmu. Bukan sekedar ada. Ada, punya kekuatan, punya kemampuan, punya ilmu. Sebab tidak mungkin semua itu ada tanpa ada yang mengadakannya. Ini umum. Allah subhanahu wa ta'ala ada ikhwah. Harus keyakinan, kita sudah yakin. Orang kafir juga banyak yakin kalau masalah ini. Kalau adanya Allah subhanahu wa ta'ala, orang kafir yakin juga. Iblis, manusia yang paling kafir juga yakin. Iya kan? Iya. Sekedar adanya. Hanya sekarang bagaimana berdalil dengan yang ada ini, menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, lebih jauh lagi. Thumma ma fil maf'ulati min takhsisati al-mutanawwi'ati dalun ala iradatil fa'il wa anna fi'lahu laysa bit-tab'i bihaitsu yakunu wahidan ghaira mutakarririn. Kemudian kalau kita melihat dari maf'ulat ini, dari yang diadakan ini, kita lihat at-takhsisat al-mutanawwi'ah, pengkhususan-pengkhususan yang beraneka ragam. Ya maksudnya, ya antum diciptakan dengan maksud ini, atau tidak usah lebih meluas lagi, tangan antum, jari antum untuk ini, ya kukunya untuk ini, kulit yang begini untuk ini, ya telinganya untuk ini, bagian telinga lainnya, seluruhnya ada fungsinya kan? Ini secara lebih rinci lagi. Hewan untuk ini, hewan yang ini untuk ini, ya hewan yang seperti ini begini, proses berkembang biaknya, makan minumnya begini, ya hewan yang ini lain lagi. Ini takhsisat, pengkhususan-pengkhususan beraneka ragam ini. Ini menunjukkan apa? Bahwa yang mengadakan itu punya keinginan kan? Iya, yeah. Punya keinginan. Dan bahwa perbuatannya dia mewujudkan yang beraneka ragam itu bukan terjadi secara langsung spontan saja seperti itu, tapi berulang-ulang. Iya, yeah. yang menunjukkan bahwa keinginan, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya keinginan, dan keinginan Allah Subhanahu wa taala yang berulang. Sebab yang ada juga berulang-ulang kan? Iya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala belum inginkan ada masjid ini. Iya kan? Enggak ada dulu kan? Setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala inginkan jadi. Sebelumnya tidak ada ini, kemudian Allah inginkan. Sebelumnya tidak ada, kemudian Allah inginkan. Berarti keinginan Allah Subhanahu wa taala berulang. Ini. Bisa tidak dipahami? Kalau antum bisa pahami dari sekedar melihat itu, ini luar biasa ini. Masuk dalam perkara akidah, oh banyak ahli bidah yang tidak bisa menetapkan itu. Mengingkari bahwa Allah tidak punya keinginan. Allah tidak menginginkan itu, tidak menginginkan itu. Padahal dilihat dari alam ini saja luar biasa. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak punya keinginan. Lihat lebih jauh lagi. وَمَا فِيهَا مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْحِكَمِ وَالْغَيَاتِ الْمَحْمُودَةِ دَالٌ عَلَى حِكْمَتِهِ تَعَالَى. Kemudian kalau kita melihat segala sesuatu yang terdapat dalam alam ini berupa maslahah demi maslahah, hikmah demi hikmah, yang akhirnya adalah kebaikan, banyak sekali kan? Banyak sekali ikhwah maslahahnya. Oh, hal ini bisa mendatangkan maslahah ini. Oh, ini hikmah dari kejadian ini. Oh, ternyata akhir dari peristiwa ini, ini. Banyak sekali. Ini seluruhnya menunjukkan bahwa dia yang mengaturnya mempunyai hikmah. Kalau antum mampu sudah ke situ, hebat. Luar biasa. Itu belum menggunakan ayat-ayat Al-Quran, sudah mampu menetapkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak ahli bid'ah yang sudah diperhadapkan padanya ayat-ayat Al-Quran, tetap belum, tidak mampu menetapkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada dirinya hanyalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fiha minan naf'i wal ihsani wal khair dalun ala rahmatihi. Dan kalau kita lihat apa yang terdapat di alam ini berupa manfaat, ihsan, pemberian kebaikan, dan khair, kebaikan itu manfaat demi manfaat, pemberian kebaikan demi kebaikan, kebaikan yang beraneka ragam, banyak sekali, tidak bisa dilihat tidak itu? Iya, dari apa yang Allah adakan ini bisa dilihat tidak semuanya itu? Hah? Bisa? Saya tanya ikhwan, bisa tidak dilihat semuanya itu? Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahmat yang sangat luas. Allah punya sifat rahmat, merahmati. Dan harus yakin ikhwah, jangan hanya sekadar dihafal. Harus yakin Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati hamba-Nya. Iya. Sementara di sisi lain ahli bidah tidak yakin. Iya. Mereka tidak mampu menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat rahmat. Iya, palingan mereka hanya mampu menetapkan Allah punya keinginan, sekedar keinginan. Adapun kalau dikatakan merahmati, tidak, keinginan saja. Wa ma fiha min al-batshi wal-intiqam wal-uqubah dalun ala ghadabihi. Dan segala sesuatu yang terdapat dalam makhluk ini berupa al-batsh, kemarahan, intiqam, pembalasan, hukubah, siksaan. Ya kan? Ada orang melakukan ini, kena ganjaran ini. Melakukan itu, kena ganjaran itu. Melakukan ini, kena ganjaran itu. Tidak sholat, kena ini. Iya, ada yang terbakar rumahnya, yang tabrak mobil, ada yang tengah. Banyak. Ini menunjukkan apa? Di antara menunjukkan dalun ala ghadabihi, menunjukkan murka Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu itu, menunjukkan bahwa dia mempunyai sifat marah. Ini luar biasa metodenya yang beliau paparkan di sini, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari apa yang terlihat, ayat-ayat masyhudah. Sementara di sisi lain, iya, ahli bid'ah menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat marah. Padahal dalam Quran dan Sunnah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sungguh rahmatku mendahului marahku. Berarti Allah Subhanahu wa taala punya rahmat. Punya marah juga. Sifat merahmati dan marah. Hanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mampu mengalahkan murkanya. Karena itu, kalau mau selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan dengannya. Dengan lawannya. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'udzu biridaka min sakhatik." Saya minta perlindungan kepadamu ya Allah dengan keridaanmu dari sakhatik, dari murkamu. وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته. Dan segala yang terjadi di alam ini berupa ikram, ada yang dimuliakan, ada yang didekatkan, ada yang diperhatikan. Itu menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat cinta kepada hamba-Nya. Makanya ada yang dilebihkan. Wa ma fiha min al-ihanati wal ib'adi wal khidlani dalun ala bughdihi wa maqtihi. Dan segala yang ada di dalam berupa ihana, ada yang direndahkan, ada yang dijauhkan, iya, ada yang dihinakan, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat benci, marah. Wa ma fiha min ibtida'i syai'i fi ghayati an-naqsi wa ad-da'fi thumma sawqihi ila tamamihi wa nihayatihi dalun ala wuqudil ma'ad. Dan segala sesuatu yang ada di alam ini berupa munculnya, iya, bermulanya sesuatu yang mana semuanya bermula dari apa? Dalam keadaan sangat lemah, iya, penuh kekurangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terus tuntun, arahkan sampai kepada puncak, ke puncaknya. Setelah itu berakhir, kan? Iya. Ini menunjukkan terjadinya hari berbangkit. Sampai perkara hari berbangkit ditentukan dengan itu. Lihat antum ikhwah. Apa yang mustahilkan hari berbangkit ini? Antum dihidupkan kembali. Padahal sebelumnya antum tidak ada. Iya kan? Sebelumnya antum tidak ada. Sementara hari berbangkit itu sekedar membangkitkan antum yang telah hancur. Yang sudah ada. Sudah ada. Hanya hancur. Untuk dibangkitkan kembali. Apanya mustahil? Iya. Yang proses hidupnya antum menunjukkan mungkinnya hal itu. Bolehnya hal itu. Kita sebelumnya tidak ada. Kemudian hidup. Lahir dalam keadaan lemah, penuh kekurangan, tidak membawa apa-apa. Iya. Kemudian bertambah kuat. Iya. Bertambah ini, terus. Iya. Sampai kepada puncak-puncak kedewasaannya. Iya. Puncak kegagahannya, puncak kekuatannya, puncak yang lainnya. Iya. Itu berkurang. Tidak akan terus-menerus seperti itu. Akan melemah, berkurang, melemah, berkurang, sampai akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Dia yang menjadikan sesuatu itu muncul pasti akan kembali kepadanya. Sebab tidak ada yang terus-menerus. Pasti akan kembali kepada sang penciptanya, menunjukkan bahwa pasti akan kembali kepada penciptanya. Lihat bulan, ketika muncul gimana? Hilal itu garis, iya. Yang kalau orang tidak pasang betul matanya, karena tidak terlihat. Iya. Hari kedua semakin besar, semakin terang. Hari ketiga, masya Allah, semakin. Keempat kali masuk 13, 14, 15. Oh, luar biasa. Semakin terang, indah. Tapi setelah itu bertahan. berkurang lagi sampai akhirnya lenyap. Matahari jamaah muncul di pagi hari, persis tengah hari, luar biasa panasnya semakin. Tidak ada yang berani menatapnya, tidak ada yang berani berlama-lama di bawahnya. Tapi setelah itu berkurang sampai akhirnya lenyap pula, berganti dengan malam. Malam pun tidak tetap, datang malam, setelah malam muncul lagi siang. Ini ikhwah, seluruhnya menunjukkan bahwa iya, pastinya hari berbangkit. Wa ma fiha min ahwalin nabati wal haywani wa tasrifil miyahi dalilun ala imkanil ma'ad. Dan segala sesuatu yang merupakan keadaan-keadaan an-nabat, tumbuhan, haiwan, iya, dan pengaturan air, ini dalil akan mungkinnya hari berbangkit. وما فيها من ظهور آثار رحمته والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات. Iya. Dan segala sesuatu yang menunjukkan, iya, nampaknya pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengaruh dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, ini menunjukkan benarnya kenabian itu. Kenabian ditetapkan dari itu. Iya. Ya Allah, alam maksudnya, sebab apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala itu dipersaksikan oleh kenyataan. Iya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala melahirkan nikmat ini, kebaikan ini, kebaikan ini. Aturan, ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala pun melahirkan nikmat ini dan nikmat itu. Kalau itu nyata, ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang dibawa oleh nabi dan rasul pun nyata. Dan terbukti kalau begitu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala pula. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabb kamu, maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Wa ma fiha minal kamalati allati law 'udimatha kanat naqisa dalilun ala anna mu'tiya tilkal kamalati ahaqqu biha. Dan segala sesuatu yang terdapat dalam alam ini berupa kesempurnaan demi kesempurnaan, yang seandainya kesempurnaan itu ditiadakan, maka pasti akan kurang. Iya. Semuanya ini menunjukkan bahwa pemberi kesempurnaan itu lebih berhak untuk mendapatkan kesempurnaan itu. Ini menjelaskan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala secara penuh. Iya. Sebab segala kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sementara yang mengadakannya adalah segala kesempurnaan. Kita dapat melihat kesempurnaan pada makhluk, yang mengadakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada makhluk saja terdapat kesempurnaan, apalagi yang mengadakannya. Jadi kata beliau, famaf'ulatuhu min adalli syai'in ala sifatihi wa sidqi ma akhbarat bihi rusuluhu anhu. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu merupakan suatu dalil, yang merupakan dalil yang sangat hebat terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus terhadap benarnya, jujurnya perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu kaidah ya. Jadi makhluk menunjukkan hal itu, dia dalil akan sifat Allah dan dalil akan benarnya apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, fal masnu'atu syahidatun tusaddiqul ayatil masmu'at munabbihatun 'alal istidlali bil ayatil masnu'at. Ini kaidah selanjutnya. Al masnu'at, semua yang diadakan ini, dia akan menjadi saksi, dia akan membenarkan ayat-ayat masmu'at. Ayat-ayat masmu'at yang dimaksud apa? Al-Quran. Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bertentangan. Tapi kalau orang mempertentangkannya, berarti apa? Dia berdalil dengan alam untuk membantah kandungan Quran. Iya. Sementara kaidah kita apa? alam itu, yang diciptakan itu, pasti menjadi saksi membenarkan ayat-ayat masmu'at. Yang mana yang salah? Yang salah fikirannya orang yang berdalil itu. Salah dalam pendalilannya. Iya. Demikian pula ayat-ayat yang diciptakan ini munabbihatun. Dia mengingatkan bagaimana berdalil terhadap. Iya. Bagaimana berdalil terhadap ayat-ayat yang diciptakan ini. Baik. Lihat keterangan akan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, ay anna al-Qur'ana haqqun, fa akhbara annahu la budda ay yuriyahum min ayatihi al-mashhudati ma yubayyinu lahum anna ayatihi al-matluwata haqqun. ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره لما أقام من الدلائل والبراهين على صدق رسوله فآياته شاهدة بصدقه وهو شاهد بصدق رسوله بآياته فهو الشاهد والمشهود وهو الدليل والمدلول عليه فهو الدليل بنفسه كما قال بعض العارفين كيف أطلب الدليل على من هو دليل لي على كل شيء فأي دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه ولهذا قال الرسل لقومهم أفي الله شك فهو أعرف بكل معروف وأبين من كل دليل فالأشياء عرفت به في الحقيقة وإن كان عرف بها fi an-nadari wal istidlali bi af'alihi wa ahkamihi alayhi. Ini istirahat dulu di sini sebab perlu tambahan pikiran lagi di sini. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat 53, saunurihim ayatina fil afaq, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami fil afaq, di alam ini, di ufuk demi ufuk, wa fi anfusihim, dan dalam diri-diri mereka. Jadi diperlihatkan di mana ini? Ayat-ayat Allah akan Allah perlihatkan di mana? Di mana? Fil afaq, dalam di ufuk-ufuk alam ini dan dalam diri-diri mereka. Maksudnya apa? Hatta yatabayyana lahum, sampai jelas bagi mereka annahul haq, bahwa dia haq. Maksudnya bahwa Al-Qur'an itu haq. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan pasti dia akan memperlihatkan kepada makhluk ini ayat-ayatnya yang disaksikan ini, yang mana semua ini akan menjelaskan bahwa ayat yang dibaca, ayat Al-Qur'an, pasti benar. Ini pendalilan kaidah ini. Allah akan perlihatkan ini di setiap ufuk dan dalam diri-diri kalian agar supaya kalian betul-betul yakin jelas bahwa Al-Qur'an itu hak. Berarti sesuai dengan kaidah, ayat-ayat masyhudah akan menjadi saksi terhadap ayat yang matluwa, yang dibaca, ayat-ayat Al-Quran. Sini ukur diri kita ya kawan. Antum di kampus Unhas itu banyak mempelajari ayat-ayat masyhudah. Iya. Bahkan metode pelajarannya sudah lebih dalam lagi. Iya. Bukan hanya dengan mata lagi, pakai mikroskop sudah. Iya. Lebih dalam sudah. Makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah, antum teliti, pelajari. Keluar kesimpulan ini, dari kesimpulan ini keluar amalan ini, dari amalan itu tumbuh maslahah. Iya. Tercipta mesin ini, tercipta metode ini, tercipta cara ini, tercipta rumus ini dan lainnya. Yang mana dari semua itu muncul maslahah? Apakah dalam bidang pertanian, perindustrian, kedokteran, ini dan lainnya? Iya, terlalu bodoh orang yang sudah melihat ayat-ayat yang seperti ini tapi tidak mampu meyakini benarnya Al-Quran. Bodoh sekali. Sementara walaupun tidak didalami, cukup disaksikan saja, orang sudah bisa memperlihatkannya, menyatakannya. Apalagi kalau sudah lebih dalam lagi. Ini ikhwan. Karena itu kalau semakin tinggi ilmunya dalam mengenal makhluk Allah Subhanahu wa taala, apakah yang ada di udara, yang ada di air, yang ada dalam kandungan bumi, di hutannya, iya, di berbagai tempat atau dalam tubuh kita, semakin dalam dia, tapi tidak semakin menyebabkan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semakin yakin terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, maka ilmu itu bencana. In kunta la tadri fatilka musibatun, wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Jika kamu tidak tahu, maka itu musibah. Tapi jika kamu tahu, maka musibahnya lebih besar. Maksudnya apa? Jika hal itu kamu tidak tahu, musibah kan? Sebab bodoh. Tapi jika kamu tahu, tapi tetap seperti orang yang tidak tahu, tetap tidak yakin padahal sudah lebih tahu, maka ini musibahnya lebih besar. Ini ikhwah, belajar yang sungguh-sungguh. Iya. Pelajari alam ini untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat masyhuda. Tapi ingat, ayat itu bukan ayat yang bukan ayat-ayat yang terutama, yang termulia. Kembalinya kepada Al-Qur'an. Sebab dari sisi mana dia lebih mulia? Itu kan hanya dijadikan dalil untuk menetapkan kemuliaan haknya, bahwa Al-Qur'an adalah hak. Berarti harus kembali ke situ. Karena itulah mereka-mereka hamba Allah Subhanahu wa taala yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling dalam ilmunya tentang Al-Qur'an. Terhadap ayat-ayat wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala khabarkan lebih jauh tentang kemampuannya. Iya. Mempersaksikan akan benarnya pengkhabarannya, yang mana semua itu semakin menegakkan dalil demi dalil, burhan demi burhan akan benarnya rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaidah-kaidah ini. Ayat-ayat yang disaksikan itu, iya. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi saksi akan benarnya Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menjadi saksi akan benarnya rasulnya. Sebab rasulnya Allah kan? Kalau yang mengutus hak, maka yang diutus pun harus hak, benar. Saya ulang. Jadi ayat-ayat, apakah ayat kauniyah atau ayat syariah, ayat yang disaksikan atau ayat yang dibaca, seluruhnya itu menjadi saksi akan benarnya haknya Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menjadi saksi akan benarnya haknya rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah asy-syahid. Dia yang bersaksi dan dia pula yang dipersaksikan. Allah adalah dalil yang menuntun dan dia pula yang arah pendalilan kepadanya. Paham ini? Belum, lihat lebih jauh. Fahuwa dalilu binafsihi. Allah Subhanahu wa taala menuntun dengan sendirinya. Maksudnya di sini ikhwan, yang ciptakan alam ini menjadi ayat siapa? Allah kan? Yang turunkan Al-Quran menjadi ayat-ayat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, siapa yang menuntun kalau begitu? Siapa yang bersaksi? Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan Allah yang langsung bersaksi. Iya, bahwa Allah hak, rasulnya benar, jujur. Jadi Allah yang langsung mempersaksikan bahwa dia ada, dia hak, punya nikmat, punya sifat ini, punya kemuliaan ini, dan sekaligus iya, dia juga yang dipersaksikan. Sebab Allah yang ciptakan makhluk, makhluk ini diteliti untuk dijadikan sebagai dalil untuk mempersaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya, dia asy-syahid dan al-mashhud. Iya, al-mashhudulah. Dia menjadi saksi dan dia pula dipersaksikan untuknya. Jadi dia dalil dengan sendirinya. sebagaimana perkataan orang-orang arif, bagaimana mungkin saya mencari dalil terhadap dia yang dalil yang menuntun saya kepada segala sesuatu? Sehingga dalil apapun yang saya cari ya terhadapnya, maka keberadaannya azharu minhu, lebih nampak dari dia. Karena itulah para rasul berkata kepada kaumnya, afillahi syakkun, apakah terhadap Allah syak, ada keraguan? Sama sekali tidak ada setitik pun keraguan, sebab nyatanya pendalilan dia Allah subhanahu wa ta'ala, a'rafu min kulli ma'ruf, Allah lebih dikenal dari semua yang dikenal. Allah subhanahu wa ta'ala lebih jelas dari semua, dari segala dalil. Kesimpulannya, fal asya'u urifat bihi fil haqiqah, segala sesuatu itu diketahui dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya, ya kan? Nanti kita tahu semua itu setelah dituntun oleh Allah. Berarti siapa yang menuntun kita? Siapa yang menuntun? Segala sesuatu nanti diketahui dengan Allah, kan? Berarti siapa yang menuntun? Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita. Kemudian bersamaan dengan itu, wa in kana urifa biha fi an-nadhari wal istidlal bi af'alihi wa ahkamihi 'alayhi, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala dikenal iya dengan dalil-dalil itu dalam bentuk pandangan, memperhatikan, berdalil dengan perbuatan dan hukum-hukumnya. Maksudnya, makhluk ini kita ketahui, atau yang ada dalam diri kita, semuanya ini kita bisa manfaatkan, kita ketahui. Siapa yang menuntun kita supaya bisa tahu? Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang menjadi dalilnya kita, dalil artinya penuntun. Siapa yang menuntun kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tuntun kita untuk apa? Untuk mengetahui hal ini. Yang mana hal itu kita gunakan untuk apa? Kita gunakan apa? Untuk apa hal ini? Untuk dijadikan dalil mengenal Allah, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia menuntun sebenarnya. Dia menuntut kita untuk mengetahui makhluk-makhluknya, ciptaannya. Yang mana dengan mengetahui itu supaya kita kenal dia. Begitu. Kalau antum paham ini prosesnya ini, daurnya ini, maka kalau begitu segala nikmat datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segala dalil, segala keterangan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana semua keterangan itu untuk membenarkan Allah subhanahu wa ta'ala pula. Datangnya dari Allah dan kembalinya harus untuk membenarkan adanya Allah, besarnya Allah, mulianya Allah, agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak seperti ini cara berfikirnya orang, nol. Walaupun sudah botak jidatnya, kepalanya sudah pikun dalam mempelajari plus minusnya listrik misalnya. Iya. Mungkin sudah berapa kali dikontak. Percuma semua itu. Iya. Kalau semua yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan saksi, jadikan ayat, apakah yang masyhur yang disaksikan atau ayat yang dibaca? Iya. Kita tidak mampu paham itu. Seluruhnya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita manfaatkan untuk menetapkan. Lihat lagi lebih jauh. Setelah kita mampu menetapkannya, berarti yang menuntun kita untuk mampu menetapkannya siapa? Sarananya dari Allah, yang menuntun Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu siapa yang balas? Allah subhanahu wa ta'ala pula yang balas. Luar biasa baiknya Allah jemaah. Allah yang turunkan ayat demi ayat ya, supaya kita mengenalnya. Dan Allah yang memberikan kemampuan kita untuk mengenalnya. Iya, kita pun melakukan upaya pengenalan, melakukan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya nikmat dari Allah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah semuanya itu, Allah subhanahu wa ta'ala yang balas lagi. Tuntun kita, selamatkan kita di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Iya, sehingga betul-betul seluruhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cara berfikir yang dalam, yang benar, yang tepat, yang merupakan rahasia yang sangat besar, ikhwah. Antum paham perkara ini, maka dia ilmu yang mengalahkan beribu kali lipat luasnya masjid ini. Kecil ini. Nilai ilmu itu terlalu luar biasa mahalnya. Karena tidak pahamnya lah sebagian orang terhadap perkara itu, akhirnya apa? Tidak bersyukur kan? Buruk sangka kan? Ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai pembahasan ini. Kita mengambil dua pembahasan, yang mana pembahasan kedua cukup panjang. Tentang dua jalan yang Allah Subhanahu wa taala paparkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ajak kepada seluruh hamba-Nya untuk menempuh dua jalan itu dalam rangka terwujudnya ilmu, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya beliau berkata, wa min wa'il ma'rifah ma'rifatur rabbi subhanahu bil jamal wa hiya ma'rifatu khawasil khalqi. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, dan termasuk jenis ilmu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang termulia, yang teragung, yang paling tinggi adalah mengenal Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat jamalnya, sifat keindahannya. Ini adalah ma'rifah, pengenalannya khawasil khalq, Allah Ta'ala yang betul-betul khusus. Kulluhum ma'arafahu bisifatin min sifatihi wa atammuhum ma'rifatan man arafahu bikamalihi wa jalalihi wa jamalihi subhana laysa kamithlihi syai'un fi sa'iri sifatihi ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورة ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. Jadi kata beliau, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat keindahannya, ini adalah pengenalannya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Ini kalau orang mau cari yang khusus, khusus ini. Orang-orang tarekat itu paling senang yang gini. Tapi salah caranya. Seluruh mereka, seluruh makhluk itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat dari sifat-sifatnya. Maksudnya beliau, pengenalan seseorang ditentukan dengan ini. Dan yang paling sempurna adalah, yang paling sempurna pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kamalnya, wajalalnya, wajamalihi. Yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya, dengan kemuliaan dan keagungannya, serta dengan keindahannya Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un fi sa'iri sifatihi. Sama sekali tak ada sesuatu pun yang semisal dengannya dalam seluruh sifat-sifatnya. Mulai beliau masuk ke dalam huraian pembahasan jamal. Kasih kaidah umum dulu. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala harus punya kaidah ini. Yang diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Sama sekali tak ada sesuatu pun yang sama, sebanding, semisal, setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu pun. Tapi bersama dengan itu tetap Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat dengan sifat itu. Sekarang mau dibahas sifat jamal, keindahan. Kalau nanti telah ditetapkan dalam Quran dan Sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat keindahan ini, maka tetapkan, tapi ingat, sama sekali keindahan itu tidak sama dengan sesuatu apapun juga. Tapi tetap harus ditetapkan. Keindahan yang sesuai dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tanpa batas. Kemudian kata beliau, walau faratta, anggaplah seandainya makhluk ini seluruhnya, seluruh makhluk berada di atas bentuk yang ajmalihim, bentuk yang seindah-indah bentuk, seindah-indah keadaan, seluruhnya berada di atas keadaan itu. Semua makhluk ini seluruhnya berada seindah-indah keadaan bentuk. Kemudian kamu nasabta, ingin perbandingkan, nisbahkan keindahan mereka yang zahir dan batin itu kepada keindahannya Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti penisbahan ini lebih kecil, lebih rendah dari penisbahan lentera yang sangat redup nyala apinya, lemah sekali nyalanya jika dibandingkan dengan kurs. Kurs maksudnya langsung bulatan sumber cahaya matahari, kurs syams, bukan cahaya yang nampak yang di sininya, langsung yang di sananya. Jadi perbandingannya lentera yang nyala kecil lemah jika bandingkan dengan matahari itu, gimana itu? Maka perbandingan keindahan seluruh makhluk yang berada, anggaplah indah seluruhnya, yang seluruhnya berada dalam keindahan seperti ini secara lahir dan batin, walaupun sudah dianggap seperti ini, kemudian kita ingin sandarkan, nisbahkan dengan keindahan Allah subhanahu wa ta'ala, masih lebih kecil perbandingannya dengan perbandingan lentera yang kecil itu, yang lemah nyalanya itu, jika bandingkan dengan hebatnya terang.